berarti Om Rudy sing jarang iki. Thank you, Hai. Edi, selamat siang Edi. Ari juga teman dari Kancilan juga selamat siang. Terima kasih sekali lagi ya.